The Angel. Cewek banget. Selamat datang kalian di sini bareng The Angel semuanya. Jamnya aku sama Amanda juga ya. Tiga Ultra Radio. Juga Arif dan Fis juga, hai halo teman-teman dari Angkus. Waka-waka teman-teman RCK CWA juga selamat malam. Irul Arsitek teman-teman dua sejoli biji selamat malam ya. Di Ejo CWA teman-teman dari Bololo. Pilsener juga thank you so much. Yang bakalan selamat malam Cappuccino. Teman-teman dari Sepakat juga Daza selamat malam.